Dek Lizak, asalnya semua di sini dulu. Pulau Skeng Nusa Tenggara Barat. NTB. Matur nuwun ya, tetap tresno nglawan kabudayan. Memang ke Jogja memang mau belajar nyinden. Iya. Suka kalau nyinden tuh duitnya banyak. Apa iya? Apalagi dalang ya, duitnya paling banyak kayaknya. Ya nek ora kok kan utang kok pesan. Yo ajar-ajar nganu, ajar suluk opo piye, nek penyara dadi dalang. Oh, kowe iki jare yo dadi dalang Iwan. Nanti kowe rumangsamu jare nyinden bayare oke, dadi dalang yo bayare oke. Nek ngono arep tok dobel ngono piye? Nggih nek saged nggih. Besal, iso iso mayang to, Li? Wonten pinten jenengan? Eh? Yo. Nek nyumbari aja nyumbari aku. Lah mung aku ki ora kena disumbari. Tenan. Aja mepanas ati lho. Jasal, suluk saiki karo iki patete patet 6 apa patet 9? 9 mawon. 9 suluk apa? Gara-gara. Oh, gara-gara. Oke, ayo. Gendari Yayi Sri kawan. Yo, Jasal suluk gara-gara. Sutra Mangkara. Niki sak suluan 100.000 lho, Pak. Jadi ya arep nodong aku.